Rita merah membara, hati putih berbunga, di kau duduk tersenyum di situ. Senyuman mesra, angguk perlahan, kau teduhkan hati nan gersang. Hati putih berbunga, di kau duduk tersenyum di situ.